Jangan lupa subscribe dan like channel Flobomorapedia. Bulan madu yang pernah kau janji, apalagi malam pertama yang sadu. Ternoda cintaku, ternoda diriku, kejam, kejam, kejamnya dunia. Yang pernah kau janji.